Itu usahamu kalau nggak bahas ya. Dia tahu aja Rasulullah. Itu mau suruh bicara. Ya. Itu dia maya bahas. Oh ya. Itu dia jauh. Ya. Ada dia cara. Oh ya. Acara salah aja lah. Oh ya. Salah kalian dulu salah minat. Ya. Boleh kamar aja mau kalau memang ada ya. Ya. Saya aburu ya siap. Ya. Masih ini juga puja. Ya. Dia dulu nyajir aja. Ya. Boleh akan saya. Saya nungusir miliar. Ya. Bomor miliar. Bagus. Bamarar miliar. Ya. Ya. Nimur miliar. Tentu. Bon miliar. Allah. Sama saya juga. Ya. Artinya dia itu semua boleh balik alih sendiri. Ya. Boleh aku usah tadi balik alih sendiri. Ya. Kuliban lu sana. Ya, ya. Allah urut lah. Ya. Angga tahun lima. Ya. Allah nak ada minang ini. Ya. Kali kamu ini pulang lima. Bagus. Murman lu mari. Ya. Sambil nyong-nyong. Allah. Sebar tata. Ya. Ini tak ada. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Yeah. Yeah. وأن المعاصي وسبرنا أنفسنا على البلاء والمهنة Ya. keluar mah. Amin. Saya tak boleh yang sih. Apa nih? Yang acara mau mimpi ya sih. Yang aku buat cerita nabo. Gua baru semula tak punya dengar. Hati siapa? Bayangkan lama lagi kejirah. Lama lagi kejirah. Wala kan kada ceritanya dar. Kada kira di mate. Bos aja seger. Seger ini lagi. Mula. Jangan mau sudah kira ke jasa nya kan dia. Kada mau kopi. Kada mau kopi. Itu lah bos. Ku ide lu lah sama tu bang. Berapa kota kada boleh nanya. Kota boleh nak tu pak. Ku kan ini boleh aku gua. Ku malam ini sudah boleh ya. Kada kaya mah. Mama na de de de. Oya ola ka ke daraka to. Ngati banga ba. Ngati nina. Do mama oyo. Kan? Kalia mori. Ma sabe. Mama na tani de nina. Aga ba kabuna. Mama de. Ba ba ko sa ne ko mu. Ko ji do ya nyani. Ana le mo lo ka. Ba ba. Uno ka. Mhm. E ja ni sa ni ke ja de ka ora. Ba ba. An ji ga mo so le ka ti da mo ra. Ba ba. Nak kau nak di domain ni, apa itu belaka? Nak kau belaka jadi tak boleh. Tapi domain ni, kau sudah kau tu, kau tu kau sudah benar apa lagi? Kau sudah benar mudiat kau ini. Kau sudah benar malah kau alih belanja macam mana kau tu? Anak sudah mana kau belajar kau? Kau mana ni mila matua? Kau acara ni kau ni ada dia, agak ke? Kau dah nampak? Ni aku ni nampak? Ni ada mula dari ni dah. Kuliah kan asuhan kita, kuliah kan asuhan kita. Ulang yang hari saya, ada beberapa salam yang lama lagi berkesera. Ada sendiri aku duduk, lama lagi berkesera. Ada sendiri aku duduk, lama lagi berkesera. Lama cerah, lama lagi berkesera. Lama sekali, lama lagi berkesera. Lama lagi berkesera, lama lagi berkesera. Wah, antara pasien senang. Nak punya muka buat siapa? Semikir aja. Arna lo. Ayah Arna lo. kamina no mo kwara kan ti ni ora o sar lana ro te ni ti ali da te na ta ni buna ni na la o le ni ma ka ni wa ki ya me de ni ma ka ni na ta ni buna ni na la o le ni ma ka ni wa ki ya me de ni ma ka ni ka ka ni na ni ma ra ro ro te do na da te ka mo ti kya mo ki na ne ti na ma ra bi ba go ni na na ti lo ti na ma ra nya to ka la o mar bu la ka re da lo ta la anu ni ko ma zambu tina marka mo ni kwa be ti su na ta kwa mo ke to ka lu ta le na o ka ba ba ta ba go kwa ma ni a o ile e du sa kwa ra bi de ya ko tina marka kwa ta mi bo da ra ka bo kwa lu se a ile sa ya ya ra ba go kwa ka na da ku ba ba lo bo ba go ku su ma ti a bo ba go ta ka lo mar bu la ta kwa ma hu na ba go kwa ku mo lo re be ti ma ni fakaru sari na o ka ba ba ta kwa ma ni a o du sa kwa ra bi de ya te faka Kamilah, ina lah ada uin musa, kau dari kemalai, Yeah. Yeah. Yeah,

amna bu tan ko ni dawul be ko wa ko ngad dawul ko ko lañ dawul ma ko ko dina faradu faradu le da chen faradu faradu le da chen osulara Amen. Amen. Yeah. hanya ada bara. Malaysia. Oh ya. Cakap apa? Ini tu tak boleh. Apa dia tu? Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma khalaqta wa min sharri ma